Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana insyaallah malam ini kita akan melanjutkan latihan-latihan yang ada pada Ad-Darasus Sadisa Asyar, latihan-latihan yang ada pada pelajaran 16. Dan insyaallah malam ini kita masuk ke At-Tamrin Athani Asyar, latihan ke-12. Sedikit mengingatkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan yang lalu. Yang pertama, kita sudah membahas tentang al-asma ad-dalah al-anwan, kata-kata benda yang menunjukkan warna. Juga yang sudah kita bahas setelah itu terkait dengan adanya beberapa nama yang masuk ke dalam mamnu' minas sarf. Kemudian setelah itu di latihan 10 kita sudah belajar tentang akhor dan kalimat ukhra, dan praktiknya di hari latihan 11. Maka malam ini insyaallah kita masuk ke At-Tamrin Athani Asyar, latihan ke-12, yaitu tentang dhu. Dan ini sudah pernah kita temukan sebelumnya kalimat dhu ini di awal-awal jilid yang pertama. Ini sudah kita pernah bahas di awal-awal jilid yang kedua, mohon maaf. Kita sudah pernah belajar tentang dhu di awal-awal jilid yang kedua. Dan sudah kita jelaskan bahwa kalimat dhu maknanya sahibu, maknanya adalah pemilik atau yang mempunyai. Kalimat dhu maknanya sahibu, yang mempunyai, yang memiliki. Dan kalimat dhu selalu datang sebagai mudhaf, maka dia butuh mudhafun ilaih. Dalam setiap kondisinya dia butuh mudhafun ilaih. Dan juga sudah kita jelaskan dan sudah kita pelajari bahwa dhu huruf terakhirnya dapat berubah. Ya, tanda i'rab atau perubahan i'rab untuk kalimat dhu itu bukan perubahannya bukan dengan harokat. Beda dengan kata-kata yang lain seperti kitabun misalnya, kalimat kitabun. Kitabun bisa berubah menjadi kitaban dan bisa berubah menjadi kitabin. Yang berubah adalah harokat huruf terakhir. Tapi untuk kalimat dhu ini dan yang sejenisnya nanti akan kita bahas insyaallah di waktunya insyaallah tentang dhu dan teman-temannya yang sejenis dengan dhu ini. Dia berubah bukan berubah harokatnya tapi berubah huruf terakhirnya. Dalam kondisi marfu', dia marfu' dengan waw, dhu, dhal, kemudian ada waw. Dalam kondisi mansub, nanti kita akan bahas di contoh insyaAllah. Dalam kondisi mansub, dia berubah menjadi alif, bukan dengan waw lagi, sehingga menjadi dha. Dan nanti, suatu saat kita akan temukan juga dhi, berubah menjadi ya. Itu manakala dalam kondisi majrur. Sehingga dia perubahan-perubahan i'rabnya ini bukan harokat yang berubah. Tapi yang berubah adalah huruf. Dhu dengan waw itu dalam kondisi marfu'. Dha dengan alif itu dalam kondisi mansub. Dan dhi di belakangnya ada huruf ya. Dhi itu dalam kondisi majrur. Adapun yang akan kita bahas adalah dhu dan perubahannya menjadi dha. Adapun dhi belum dibahas di sini insyaAllah. Dan alhamdulillah ikhwah studio sudah lengkap. Ada Ahjad Miko, ada Ahmaulana. Kaifa halukum ya ikhwan? InsyaAllah. Ayyakumullah. Wabarakallahu fiik. Kita masuk ke At-Tamrin Ats-Tsani Asyar. Silakan para ikhwah wal akhwat, pendengar dan pemirsa Roja, silakan lihat halaman 116 dari jilid yang kedua. Halaman 116 dari jilid yang kedua. Latihan ke-12 At-Tamrin Ats-Tsani Asyar. Perintahnya di sini ta'ammal. Mana ta'ammal ya, ikhwan? Perhatikanlah al-mithala, contoh. Perhatikanlah contoh. Thumma akmil, kemudian sempurnakanlah. Sempurnakanlah al-jumal al-atiyata, jumlah kalimat-kalimat berikut. Kemudian sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut. Biwada'i, dengan meletakkan dhu atau dha, au dha atau dha. Fil faraghi, di tempat yang kosong. Kita ulang dari awal, ikhwan. Ta'ammalil mithala, terjemahkan. Perhatikanlah contoh. Thumma akmil, kemudian sempurnakanlah. Al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat yang berikut. Biwada'i, dengan meletakkan dhu, au dha, atau dha. Fil faraghi, di tempat yang kosong. Antum lihat di sini, ikhwan. Bisa dhu atau dha. Dan alhamdulillah ada 4 contoh di sini, alhamdulillah. Contoh ini nanti bisa jadi patokan untuk mengerjakan soal-soal di bawahnya. Ana minta Jatmiko anta ikra al-mithal. Bismillah. Indi daftarun dhu warakin musattarin. Naam, indi daftarun dhu warakin musattarin. Terjem. Saya memiliki buku tulis yang memiliki kertas yang bergaris. Naam, saya mempunyai buku tulis dhu warakin yang memiliki warak kertas musattarin yang bergaris. Ahsant. Lihat kalimat dhu di sini. Kalimat dhu diberi garis bawah di sini. Antum lihat? Naam, Ustaz. Dia di situ bukan dha. Tidak boleh dha di situ. Harus dhu. Kenapa harus dhu, harus marfu di situ? Karena dia sebagai sifat daripada daftarun. Daftarun marfu atau mansub? Marfu. Marfu, ya, marfu. Maka dhu juga harus marfu. Marfu. Dan marfu-nya dhu dengan apa di sini? Dengan waw. Dengan al-waw. Dengan perubahan harakat atau perubahan huruf? Huruf, ya, perubahan huruf. Baca di bawahnya, Jatmiko. Naam, Ustaz. Ishtaraitu daftaron dha warakin musattarin. Nah, terjem. Saya telah membeli buku tulis yang memiliki kertas yang bergaris. Naam. Sekarang berubah menjadi dha. Naam, Ustaz. Bukan dhu lagi. Mengapa? Karena Sifat untuk daftaron. Daftaron, dia naat daripada daftaron. No. Daftaron mansub. Harus kedalik? Balas. Maka dha juga harus mansub. Mansub. Dan mansubnya dha dengan apa ini? Dengan alif. Dengan alif. Nah. Wadih? Wadih, insyaallah. Al-mithal tsani. Tafadhal ya Maulana. Bismillah. Hadha mushafun dhu harfin kabirin. Naam. Ini mushaf yang memiliki huruf yang besar. Naam. Sekarang di sini pakai apa? Pakai dhu atau dha? Dhu, ya, Ustaz. Dhu. Mengapa? Karena dia na'at dari mushaf. Naam, mushafun marfu. Marfu. Maka dhu juga harus ikut? Ikut marfu. Dan marfu-nya dhu dengan? Dengan wawu. Al-wawu. Nah. Teruskan. Uridu mushafan dha harfin kabirin. Naam. Saya ingin mushaf yang memiliki huruf yang besar. Naam. Sekarang berubah menjadi dha. Dha. Karena? Karena na'at dari mushaf. Di situ mushafan. Mansub, ya, Ustaz. Mushafan mansub. Dha ikut mansub. Dan mansubnya dha dengan apa ini? Dengan alif, ya, Ustaz. Dengan alif. Masya Allah. Barakallahu fikum, ya, ikhwan. Jazakumullahu khair. Ana minta kerjakan soal juga dua. Dua soal. Anta ya Maulana, anta rakam wahid. Anta ya Jatmiko, rakam kam? Al-Thani. Nanti biar ikhwah dan akhwat di rumah bisa mendengar langsung bagaimana mengerjakannya. langsung di soal. Setelah itu nomor 3 ke bawah kita serahkan kepada al-ikhwa wal akhwat di rumah. Tafadhal. Ya, anta awalan ya Maulana. Al-awwal. Bismillah. Al-awwal. Indi daftarun dha ghilafin jamilin. Indi daftarun. Indi daftarun dhu ghilafin jamilin. Dhu atau dha di sini ya Maulana? Dhu ya Ustaz. Dhu, mengapa dhu? Karena na'at dari daftar ya Ustaz. Naam, daftarun marfu. Daftarun marfu ya Ustaz. Maka dhu, tidak boleh? Dha. Dha, barakallahu fi. Tarjim. Saya memiliki buku tulis yang memiliki sampul yang bagus. Sampul indah, sampul bagus. Indah. Nah. Syukran ya akhir kiri. Athani, tafadhal ya Yatmiko. Athani, uridu daftaron dha ghilafin akhdhar. Naam, di sini dha. Karena al-man'ut mansub, Ustaz. Mana man'utnya? Daftaron. Naam. Tarjim. Saya menginginkan buku tulis yang memiliki sampul berwarna hijau. Naam, syukran. Syukran ya Yatmiko. Jazakallah khair. Wa iya. Naam, naftah al-majal. Tafadhal ya akhi. Naam, Ustaz. Baik, pendengar maupun pemirsa Roja, kita persilakan untuk Anda bergabung di sesi latihan ini, di mana telah dicontohkan dua soal pada latihan ke-12 ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, kita persilakan di layanan lain telepon, dan kita sapa untuk telepon pertama di malam hari ini. Baik, halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan. Umu Abdillah di Solo. Paham. Baik. Beberapa pertemuan ini mengawali. Saya tadi berpikir Umu Abdillah yang menelpon pertama. Memang Umu Abdillah. Alhamdulillah. Silakan. Tafadhal ya Abu Abdillah. Umu Abdillah. Afwan. Silakan. Rakam as-salis. As-salis. Ka'aitu ma'al mutiri. Rajulan dha lisatin sayyidu'a. Nah, langsung lagi Umu Abdillah, mohon diperlambat sedikit, jangan terlalu cepat. Ro'a itu maha mudiri rajulan dha lisatin sayyidu'a. Nah, ro'a itu ma'al mudiri rajulan dha. Kenapa dha, bukan dhu di sini ya Umu Abdillah? Karena ada rajulan sah mansub. Nah, ada rajulan. Rajulan mansub, maka dha juga harus ikut. Rajulan mansub, maka dha juga harus ikut. Mansub. Nah, tarjimi. Aku, saya melihat bersama bapak kepala sekolah laki-laki yang mempunyai jenggot yang putih. Nah, berat jenggot putih. Yang putih. Nah, sahih. Ar-Rabi, satu lagi Umu Abdillah, tafadhali. Ar-Rabi aina qalitu jadidu dun nazaratil jamilati. Nah, orang saya lagi Umu Abdillah. Aina qalitu jadidu dun nazaratil jamilati. Naam. Terjemahkan. Di mana siswa yang baru yang berkacamata yang bagus? Naam, ahsan. Kenapa dia dhu sini bukan dha? Na'at daripada at-talib. Naam. Na'at yang kedua untuk at-talib. Naam. At-talib marfu, maka dhu harus ikut marfu. Marfu. Syukran, syukran ya Umu Abdillah, masya Allah. Barakallahu fiik. Wa jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih Umu Abdillah. Jazakallah khair. Dan kita masuk ke nomor berikutnya, nomor ke-5. Silakan Anda yang ingin bergabung di layanan lain telepon, kita persilakan di belakang Umu Abdillah tadi. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Umu Sa'id di Bogor. Umu Sa'id Bogor. Nah, silakan. Ahlan wa sahlan ya Umu Sa'id. Ahlan bika ya Ustaz. Kaif haluk ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Wa anti kaif haluk? Bikhair Ustaz, alhamdulillah. Baik. Sebelum dimulai, mohon radio atau televisinya Umu Sa'id ya dikecilkan terlebih dahulu ya, agar tidak mengganggu. Nah. Ya, silakan. Sudah Umu Sa'id? Al-Khamis. Baik. an hadzal rajulu dzusy'ri tawili. Naam, sekali lagi. Man hadzal rajulu dzusy'ri tawili. Naam. Terjemah. Siapa laki-laki ini yang memiliki rambut yang panjang? Naam. Di sini zu atau za tadi? Ya, masalah. Zu. Kenapa? Kenapa pakai zu? Man'utnya itu marfu, Ustaz. Di mana man'utnya? Man'utnya haza, Ustaz. Ar-rajul. Nah, sahih. Man'utnya ar-rajul atau haza? Ar-rajul, Ustaz. Ar-rajul, naam, naam. Teruskan. Wasil. As-sadis. Is'al-zaka ar-rajula zal qamisil asfari. Zal qamisil asfari. Naam. Dha di sini sekarang. Kenapa demikian? Kenapa pakai dha? Man'utnya mansub, Ustaz. Aina al-man'ut huna? Ar-rajula. Ar-rajula. Naam. Tarjimi. Tanyakanlah kepada laki-laki itu yang memakai kemeja kuning. Naam. Al-qamisi di sini, Umma Said, mengapa dia majrur di sini? Mudhaf ilaih, ya, Ustaz. Naam. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Za mudhaf. Naam. Mudhafnya za. Naam. Satu lagi, ya Umma Said. As-sabi'. As-sabi'. Liman zakal baitu zunnawafidhi bayiqati. Naam. Pelan-pelan, Umma Said. Ulang sekali lagi. Liman. Liman zakal baitu zunnawafidhi bayiqati. Naam. Zuhur sini. Naam. Terjemah. Milik siapa rumah itu yang memiliki jendela baikoh apa ya Ustaz? Abdaikoh yang sempit. Milik jendela yang sempit gitu Ustaz. Nah, jendela yang sempit itu. Nah, abdaik. Lawan katanya apa, Mas Said? Mas Ustaz. Abdaik lawan katanya apa? Abdaik lawan katanya apa? Wasi'atun. Naam, itu dia. Al-wasi'. Nah. Syukran. Syukran ya Mas Said. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Ummu Said di Bogor atas kebersamaannya di malam hari ini. Baik, melanjutkan latihan ke-13 ini di sisa nomor yang ada, di mana telah terjawab hingga nomor ke-7. Silakan ada yang ingin melanjutkan. Kita bersalahkan di belakang Umm Said Bogor. Naam. Ya, halo. Silakan, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Ibu Mutmainah dengan... Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, dengan Ibu Mutmainah ya. Baik, Ibu Mutmainah, sebelum kita lanjutkan, silakan dikecilkan atau dimatikan saja suara radio atau televisinya, Bu. Baik, silakan. Nah. Ya. Sati. As-Samin. Nomor 8. Samania. Ya, Rekom Samin. Iya. Indi kamu tu sorry. Zu suarin. Apa? Wain. Zu suarin. Bagaimana umum? Ya. Indi kamu tu surik surin. Suarin. Wain. Nah, dengarkan, dengarkan Ibu Mutmainah. Zu suarin. Yang mempunyai gambar apa? Malu. Mulawwanatin. Yang berwarna. Gambar yang berwarna. Iya. Baik, teruskan, teruskan. Ibu main. Iya. Atas ya. Syukran. Istiraitu. Istiraitu mujamad surin. Suwarin. Za suwarin ya Ibu Mutmainah, suwarin. Za suwarin. Suwarin mulawanatin. Mulawanatin. Iya, bagus. Saya membeli kamus yang mempunyai gambar yang berwarna. Gambar yang berwarna. Iya. Di sini kenapa pakai za sekarang, Ibu Mutmainah? Kenapa za? Iya, karena mansub. Iya, mansub. Kenapa dia mansub? Sebagai sifat. Sifat dari? Sifat dari kata apa? Naam, sifat untuk kata mu'jaman. Mu'jaman. Naam, mu'jaman mansub, maka dha ikut mansub. Naam. Naam, syukran. Syukran ya Ibu Mutmainah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, naam. Ibu Mutmainah, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ibu dan diberikan keberkahannya. Dan selanjutnya di belakang beliau kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Anda dapat menghubungi kami kembali di line telepon dan kita coba angkat. Baik, silakan. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Burhan di Jakarta. Ummu Burhan di Jakarta. Ummu Burhan atau Ibu Burhan ya. Silakan di kecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya, Ibu. Baik. Sudah, Ibu? Sudah. Iya. Nah, masih ada feedback, Ibu. Mohon benar-benar dikecilkan atau dimatikan saja suara dari radio atau televisinya. Baik, hingga tidak terjadi pantulan. Nah. Silakan. Nah. Halo? Iya. Sudah dikecilkan, Ibu? Masih ada suara dengung yang cukup mengganggu di kami di sini. Baik. Silakan. Ya, terputus ya. Nah, mohon maaf terputus untuk Ummu Burhan. Mohon untuk menghubungi kembali kiranya. Dan untuk para pendengar maupun pemirsa, agar jika sudah terhubung bersama kami di studio, langsung dapat mengecilkan volume radio atau televisinya ya. Tidak cukup untuk menjauh saja, mungkin dapat dikecilkan saja hingga tidak terdengar suara dari TV atau radio, sehingga dapat fokus di gagang telepon saja. Kemudian juga disarankan yang sudah menelepon, menahan dulu untuk memberikan kepada yang lain. Jadi tidak dua kali. Nah. Nah, ya. Abdurrahman, la yakunu maratan tsaniyah. Ya, kita lanjutkan latihan kita di latihan ke-12 ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di belakang Ibu Mutmainah tadi. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ibu Hasanah. Ibu Hasanah di mana, Ibu? Cilandak. Cilandak, Jakarta. Nah, Ibu Hasanah ada bukunya? Ada. Ibu Hasanah, mohon TV atau radionya dikecilkan saja atau dimatikan saja. Ada suara dengung. Iya. Baik. Sudah, Ibu Hasanah? Iya. Silakan. Nomor sekarang berarti nomor 10. Al-Ashir. Fi qaryatina masjidan du masjidan atau masjidun di situ? Masjidun. Iya, nah. Pak. Di koryatnya masjidun du manarotin wahidatin. Naam. Terjemi. Di desa kami terdapat sebuah masjid yang mempunyai menara yang satu. Naam. Kenapa pakai du? Karena ini sebelumnya marfu. Naam. Sebelumnya apa posisinya terhadap posisinya du? Posisinya sebagai manat. Naat adalah du. Oh iya, man'ut. Nah, yeah. Sifatnya adalah du masjidun yang disifati. Kalau sekedarik ya, Ummu. Nah, Ummu siapa tadi? Saya lupa. Hasanah. Iya, Ummu Hasanah. Ibu Hasanah atau Ummu Hasanah? Ummu Hasanah boleh, Ummu Hasanah. Ibu Hasanah boleh. Oh, baik, Ibu Hasanah berarti kalau begitu. Iya, Teruskan ya, Ustaz. Nah, silakan teruskan. Satu lagi. Ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Naam. Za manaratin Wahidatin. Naam, naam. Terjemih. Saya melihat sebuah masjid yang mempunyai menara yang satu. Naam. Sini kenapa pakai dha sekarang? Karena mansub. Ya, dha mansub. Kenapa dia mansub? Karena mengikuti man'ut. Man'utnya mana? Masjidan. Masjidan. Syukran. Syukran ya Ibu Hasanah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Ibu Hasanah ya di Cilandak, Jakarta. Dan telah menyelesaikan latihan ke-12 ini. Bagaimana? Kita ulang kembali. Baik. Latihan ke-12 ini. Nah, insyaallah bermanfaat insyaallah kita anak-anak. Baik. Ya, kita ulang kembali latihan ke-12 ini dimulai dari nomor pertama untuk Anda yang belum sempat masuk atau terputus tadi, silakan kami berikan kesempatan di malam hari ini. Kita angkat. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Bapak siapa di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma. Oh, Sambas. Nah. Sambas di Kalimantan ya, Abu Salma. Naam, Ustaz. Naam. Tafadhal ya, Abu Salma. Nabda' min al-awwal. Kita mulai dari yang nomor 1. Al-awwal. Al-awwal. Indi daftarun zu ghilafin jamilin. Naam. Terjemah. Saya memiliki buku tulis yang mempunyai sampul yang bagus. Naam. Kenapa pakai zu di sini? Ya, Abu Salma. Bukan ga? Naam. Nah, dari daftarun. Naam, daftarun marfu, maka zu juga marfu. Marfu. Teruskan. Atsani. Atsani. Naam, saya berikan nomor sama nomor 4, tidak jadi masalah. Abu Salma. Naam. Naam, insyaallah, Ustaz. Tafadhal. Atsani, uridu daftarun za ghilafin akhdara. Naam. Saya memiliki buku tulis yang mempunyai sampul berwarna hijau. Iya, Masya Allah. Teruskan. Al-Thalith. Al-Thalith. Ro'aitu ma'al mudiri rajulan za lihyatin baidu'a. Itu huruf lam yang pertama. Lihyatin. Nanti lagi. Rajulan Lihyatin. Ya. Baidoa. Naam, sahih. Saya melihat bersama mudiri seorang laki-laki bersama yang siapa? Mempunyai al-mudir, apa itu al-mudir? Pemimpin, pimpinan. Iya. Saya melihat bersama pimpinan seorang laki-laki yang mempunyai jenggot warna putih. Naam. Ada yang menarik di situ, Pak Salma. Baydo'a. Lihyatin baydo'a. Ini di luar daripada pembahasan. Sebagai merojah saja. Kenapa baydo'a? Mu'annath. Mu'annath? Mu'annath dari? Dari lihyatin. Dari, tidak, mu'annath dari kata apa? Abdo'a. Baydo'a, mudhakarnya? Abyadu. Abyadu, naam. Naam, ya. Abyadu, naam. Ya. Pertanyaannya kenapa baydo'a? Mengapa dia fathah di belakangnya? Bukankah sifat untuk lihyatin? Lihyatin majrur. Kenapa baydo'a dengan fathah? Mamnu minas sharf. Nah, mamnu minas sharf. Dia kondisinya mansub atau majrur ini? Baydo'a? Majrur. Majrur. Majrur dengan apa di sini? Dengan fathah. Naam, sahih. Kenapa dia majrur dengan fathah? Mamnu minas sharf. Mamnu minas sharf. Masya Allah. Antum ingat pelajaran sebelumnya, Abu Salma. Antum ikut dari awal ya, akhi? Naam. Antum ikut dari jilid satu? Naam, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ar-rabi, terakhir. Ar-rabi, aina talibul jadidu du an-nabarati al-jamilati. Naam, antum sambung sekarang. Berasa lagi? Aina talibul jadid. Aina talibul jadidu zunnadaratil jamilati. Naam, sahih. Tarjim. di mana pelajar yang baru yang mempunyai kacamata yang bagus. Nah, masya Allah, masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya Aba Salma. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Salma di Sambas yang telah membaca hingga nomor 4 nih di malam hari ini. Silakan di belakang beliau meneruskan latihan di nomor kelima, latihan 12 ini di halaman 116. Silakan di layanan telepon kita angkat kembali. Halo. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak? Dengan Iskandar di Lampung, Dad. Pak Iskandar di Lampung. Nah. Alhamdulillah, wassalam, Pak Iskandar. Ahlan bika, Dad. Nah. Di mana Lampungnya, Pak Iskandar? Pringsewu, Dad. Pringsewu, masya Allah. Silakan, silakan, Pak. Siapa tadi? Iskandar. Pak Iskandar. Iskandar. Al-Khamis, silakan, Pak Iskandar. Al-Khamis. Man hadzal rajulu dzu sya'ri tawil? Nah, tawilu wala tawilah? Tawili. Hah? Tawili. Dzu sya'ri tawili. Nah, hidupkan semuanya, Pak Iskandar. Man hadzal rajulu dzu sya'ri tawili? Naam. Tarjim. Siapakah laki-laki yang memiliki rambut panjang? Nah, siapakah laki-laki yang mempunyai rambut panjang? Nah, di sini zu apa za tadi Pak Iskandar? Zu dan. Kenapa demikian? Manut dari rajulun. Dari ar-rajul. Nah, rajul marfu. Nah, sahih. Teruskan. As-sadis. Is'al dhakar rajula dhal qamisil asfari. Dhal qamisil asfari. Naam, sahih. Terjem. Tanyakan kepada laki-laki yang mempunyai baju kuning. Naam, kemeja. Kemeja yang berwarna kuning. Naam. Di sini dhu atau dha tadi Pak Iskandar? Dha, dhal. Naam, teruskan. As-sabi' sampai as-thamin. Di man dzakal baitu dunnawa bunnawa fadil. Bagaimana? Ulang sekali lagi bacaannya Pak Iskandar. Li man dzakal baitu dunnawa fadil. Dzan atau dzun? Du, Iskandar. Nah. Li man dzakal baitu dunnawa fadil. Nawafidhi. Nawafidhi dayyiqati. Naam. Terjem. Punya siapa rumah yang jendelanya sempit? Nah, an-nawafidh itu jamak dari apa, Pak Iskandar? Nafidhatun. Nafidah. Nah, berarti fi-nya juga tetap kasroh ketika di jamak. Nawafidh. Oh iya. Fahim tak, Pak Iskandar? Fahim tak, insyaAllah. Satu lagi, as-thamin. Indi mu'jamun du. Suwarin mulawinatin. Mulawanatin. Indi mu'jamun du suwarin mulawanatin. Naam, sahih, mulawana. Terjem. Aku memiliki kamus yang berwarna. Suwar. Gambar yang berwarna. Nah, memiliki gambar-gambar yang berwarna. Nah, masya Allah. Syukran ya Pak Iskandar. Ini sepertinya pertama kali Pak Iskandar menelpon ke sini. Kedua, Tad. Oh, kedua. Masya Allah. Jazakallah khair Pak Iskandar. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Iskandar di Pringsewu, Lampung. Dan menyisakan tiga nomor. Nomor 9 hingga nomor 11, silakan untuk Anda penelpon berikutnya. Halo. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Burhan. Ummu Burhan. Ah, yang tadi sempat terputus tadi itu. Oh iya. Alhamdulillah. Nah, siap Ummu Burhan nomor 9 sampai 11. Silakan Ummu Burhan. At-tasi'. At-tasi'. Ishtaraitu mu'jaman za suwarin mulawwinatin. Mulawwa. Mulawwanatin. Iya. Terjemahkan. Tarjim. Saya membeli kamus yang mempunyai gambar berwarna. Naam. Kenapa za di sini bukan zu? Karena dia na'at dari mu'jaman. Naam, sahih. Al-ashir. Al-ashir. Fi qaryatina masjidan. Masjidan wala masjidun. Fi qaryatina masjidun zu manaratin wahidatin. Naam. Tarjim. Di kampung kami masjid mempunyai satu menara. Naam, satu menara. Sahih. Nomor 11 bagaimana bacaannya? Ra'aitu masjid. Ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Naam. Saya melihat masjid. Ya Umma Burhan. Umma Burhan. Ya, halo. Ya. Nomor 11 bagaimana bacaannya? Ra'aitu. Nomor 11, angka 11, bagaimana bacanya? Asyara wahida. La. Ahada asyara. Ahada asyara. Iya. Sebagaimana tadi Imam Burhan, 11? Ahada asyara. Iya. Silakan lanjutkan. Ra'aitu. Ahada asyara. Ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Naam. Saya Tarjim. Melihat masjid yang mempunyai satu menara. Naam, masya Allah, masya Allah. Syukran. Syukran ya Muburhan. Barakallahu fiik. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah. Terima kasih Muburhan yang telah terhubung kembali dan melanjutkan hingga akhir dari latihan ke-12 ini, Ustaz. Naam, silakan. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan ke-12. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits asyar. Kita masuk ke latihan ke-13. Kalau tadi tentang zu dan za, sekarang ini kita dikenalkan dengan ma al-mausulah. Dulu ketika kita belajar durusul lughah di jilid pertama, kita menemukan ma yang berarti apa. Ada sekretarik? Nah, ternyata ma itu artinya tidak hanya apa. Ternyata dia bisa berfungsi untuk makna yang lain. Di sini nanti akan dijelaskan di latihan ke-14 sebenarnya. Ternyata di sini ada tiga ma. Walaupun sebenarnya tidak tiga, masih banyak yang lain, ma-ma yang lain yang belum dibahas. Bahkan secara global kurang lebih ada 10 sampai 12 ma. Hanya saja yang kita pelajari baru 3 atau 4. Empat tepatnya. Hanya saja yang keempat tidak disebutkan di sini. Hanya tiga yang disebutkan. Yang pertama ma yang istifhamiyah untuk pertanyaan, artinya apa. Ada ma al-mausulah yang nanti akan kita bahas. Ma al-mausulah. Ma yang menunjukkan artinya alladhi, kata sambung. Ada ma yang ketiga yang nanti akan dijelaskan di latihan ke-14 adalah ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah, ma yang berarti tidak. Sama seperti la. Sekarang yang akan kita bahas jenis ma yang berarti al-mausulah. Apa itu al-mausulah ya ikhwan? Sambung. Yani dia bermakna sama seperti alladhi. Alladhi dan allati. Faham tum? Kita akan lihat contoh-contohnya di sini. Di latihan ke-13 silahkan al-ikhwa al-akhwat lihat halaman berapa sekarang ikhwan? 117, latihan ke-13. Yang baru saja bergabung dengan kita silahkan lihat halaman 117. Kita sudah masuk ke latihan 13. Perintahnya di sini ta'ammal. Ta'ammalil amthilatal atiyata. Terjemah ya ikhwan. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Perhatikanlah contoh-contoh. Contoh-contoh. Li, contoh-contoh untuk apa ini? Ma al-mausulah. Li ada lam di situ. Li ma al-mausulah. Untuk ma al-mausulah. Ma yang berarti kata sambung yang maknanya sama seperti alladhi atau allati. Lihat di sini. Di sini ada contohnya di awal. Madza ta'kulu ya Aliyu? Lihat ya ikhwan, madza ta'kulu ya Aliyu? Terjemah ya ikhwan. Apa yang kamu makan wahai Ali? Akulu ma ta'kulu. Saya makan apa yang kamu makan. Nah, ma di situ artinya alladhi, yang. Saya makan apa yang kamu makan. Ai asyai alladhi ta'kulu. Asyai ma ta'kul di sini artinya asyai alladhi ta'kul. Apa yang kamu apa yang makan. Asyai apa sesuatu. Alladhi, mana alladhi? Yang ta'kulu. Yang kamu makan. Nah, faham tu, ya kawan? Faham. Nah, di sini ada 8 contoh yang lainnya di bawahnya. Ana minta al-akh Jatmiko dan al-akh Maulana. Man yaqul rakam wahid, rakam al-awwal, man? Fadhal ya. Bismillah. Al-awwal. Madza tashrabu ya Aba Bakrin? Ashrabu ma tashrabu. Naam, ashrabu ma tashrabu. Sahih. Apa yang kamu minum wahai Abu Bakar? Saya minum apa yang kamu minum. Naam. Di situ ma sekali lagi artinya apa? Al-mausulah. Al-mausulah, yes. Ma al-mausulah ya artinya yang. Yang. Maknanya seperti alladhi. Berarti ma tashrab artinya apa? Ma tashrab ai. Apa maksud ai? Nah, di situ dalam Quran ada ai. Ai artinya yakni. Ya, adalah la, yakni, yakni adalah ai. Ai maksudnya artinya adalah asyai alladhi tashrabu. Tashrabu. Naam, ma tashrab artinya asyai alladhi tashrabu. Tashrabu. Nah, fahimtum? Fahimna insyaallah. Nah. Al-thani, tafadhal ya Yatmiko. Al-thani afhamu ma taqulu. Terjem. Saya faham apa yang kamu katakan. Naam. Ma taqulu ai apa artinya? Asyai alladhi taqulu. Naam. Apa yang kau katakan. Ahsant. Barakallahu fik. Wafikum. Jazakumullahu khairan ya Yatmiko Maulana. Naam. Naftah al-majal lil mustamin wal musyahidin. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Naam, Ustaz. Baik, silakan di belakang apa yang telah dicontohkan dari ikhwah di studio tadi. Silakan untuk Anda dari pendengar maupun pemirsa Roja melanjutkan latihan ke 13. Di layanan telepon kita persilakan. Naam, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Fadil, Jakarta. Ummu Fadil di Jakarta. Naam. Naam. Ya. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fadil. Alhamdulillah, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Anti kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair. Insyaallah. Rakam salih ya Ustaz. Naam. Al-thalith, tafadhal. Al-thalith. Sa'ashtari ma turidu. Naam. Maratan thaniya, sekali lagi Ummu Fadil. Sa'ashtari ma turidu. Tarjimi. Aku akan membeli apa-apa yang engkau inginkan. Nah, apa yang kau inginkan. Ma turidu di situ artinya apa? Asyai. Asyai alladhi turidu. Turidu. Nah, ma di sini ma apa tadi namanya? Ummu Fadil. Ma isim mausul ya. Ma al-mausulah. Mm-hmm. Betul, dia isim mausul, sahih. Ma di sini isim mausul, sama seperti alladhi dan allati. Nah. Satu lagi ya Umma Fadil, Arabi. Arabi. Uktub ma sami'a. Uktub ma sami'at. Dia di sini ada kata perintah uktub. Ya. Uktub ma sami'a yauma fil fasli. Naam, sami'ta. Si, naam, sahih. Ya. Terjemah. Tulislah apa-apa yang telah engkau dengar pada hari di dalam kelas ya. Tulis apa-apa yang kamu dengar hari ini di kelas. Naam, sahih. Ma sami'ta di situ artinya asyai. Asyai alladhi sami'ta. Sami'ta. Naam. Satu lagi Umar Fadil. Tidak keberatan satu lagi Umar Fadil? Insyaallah Ustaz. Tafadhali al-khamis. Al-khamis. Nasitu ma qala li mudarrisu amsi. Naam. Nasitu aku lupa apa-apa yang telah dikatakan guru kepadaku kemarin. Naam. Sahih. Ayat ini ya. Ma qala di situ artinya apa? Asyaih alazi qala. Naam, naam. Syukran. Syukran ya Amma Fadil. Cukup. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Ummu Fadil di Jakarta. Naam. Silakan di belakang beliau masih di latihan ke-13 ini kita lanjutkan. Ya, halo. Baik, silakan. Untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini menjawab beberapa latihan yang ada pada latihan ke-13 ini dan sudah ada yang masuk nampaknya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Nur Laila di Jakarta. Ummu Nur Laila, ya. Iya. Di Jakarta. Nah. Ummu Nur Laila, tak ada bukunya? Ada, Ustaz. Nah. Sekarang nomor berapa kita? As-sadis. As-sadis, Masya Allah. Tidak keberatan kalau tiga nomor sekaligus? Insya Allah, Ustaz. Nah, tepat dari Allah mudahkan, Insya Allah. Qala Allah Ta'ala fi surat istaghfi lima taquluna ma la taf'aluna. Naam, Masya Allah. Terjemah. Mengapa kalian mengatakan dari awal ya? Oh ya. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff. Naam. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Naam. Di situ ma apa namanya tadi? Ma isim mausul, Ustaz. Naam, sahih, isim mausul. Nah, teruskan. As-sabi'. As-sabi'. Wa qala ta'ala fi suratil kafiruna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kafirun. Nah. Katakanlah wahai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Naam, la a'budu ma ta'budu. Naam, sahih. Mana di sini kalimat al-mausulahnya di sini? Ma ta'budun, Ustaz. Ma ta'budun. Artinya apa? Ai? Artinya? Ai allazi asyai'un. Asyai'un ladzi. Asyai'un ladzi ta'budun. Ahsanti. Terakhir, Ummu, silakan. Al-Thamin. Al-Thamin. Wa qala ta'ala fi surati Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanaktubu ma qalu. Sanaktubu ma qalu. Na'am. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran. Saya akan menulis apa yang sanaktubu, ada nun di situ. Oh, dengarnya apa di situ? Dhamir nahnu. Naam, berhasil lagi. Kami akan mencatat apa yang mereka katakan. Masya Allah, Masya Allah. Ummu bisa menerjemahkan Al-Quran sekarang, Masya Allah. Mana mausulahnya di sini? Maqalu. Naam, artinya apa dia? Asyai. Asyai'ul ladzi qalu. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran, syukran Ummu. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Baik. Bagaimana Ustaz? Kita... Nah, selesai sudah at-tamrin ats-tsalits asyar. Kita masuk ke at-tamrin rabi' asyar. Nah, tidak mengapa ya, Ikhwan? Kita tidak ulang kembali karena ini insyaallah sudah jelas insyaallah. Nah. Di latihan ke-14 ini akan dijelaskan 3 ma yang sudah kita pelajari. Tapi sebenarnya tidak 3, ada 4 yang sudah kita pelajari. Nanti Anda minta antum perhatikan ma apa yang belum disebutkan di sini, yang sudah kita pelajari. Lihat di sini yang pertama adalah ma, perintahnya di sini latihan 14, ta'ammal ma yali. Ma mana ta'ammal ma yali? Perhatikan apa yang berikut. Nah. Yang pertama, al-awwal ma an-nafiyah. Ma yang berarti nafiyah. Nafiyah apa artinya nafiyah itu? Peniadaan. Penafian, peniadaan. dia sama seperti la, la an-nafiyah. Ada dua, ada tiga contoh di sini disebutkan untuk ma yang berarti tidak. Contoh, ma indi kitabun. Apa artinya ikhwan? Ma indi kitabun. Saya tidak memiliki buku. Buku. Nah, berarti di sini ma di sini bukan bukan mausulah. Bukan juga pertanyaan. Ada sekretarik? Balai. Tapi ma apa ini namanya? Ma nafiyah. An-nafiyah. Ya, artinya sama seperti apa? La. La. La. Nah. Kemudian contoh kedua, ikra ya Jatmiko. Nah, Ustaz. Ma fahimtu darsa. Nah, ma fahimtu ad-darsa. Ad-darsa. Apa artinya? Saya tidak paham pelajaran. Saya tidak paham pelajaran. Naam. Teruskan. Ya Maulana. Ma adri. Ma adri. Nah. Saya tidak tahu. Naam. Ma di sini juga adalah ma an-nafiyah. Jelas ya ikhwan, ma yang pertama ini? Ma apa namanya tadi? Ma nafiyah. An-nafiyah. Ya artinya? Peniadaan. Tidak. Tidak. Nah. Al-Thani, ma yang kedua, lihat halaman berikutnya. Antum-antum yang baru saja bergabung, al-ikhwal akhwat di rumah, silakan lihat halaman 118, 118. Ada ma yang kedua. Ma yang kedua adalah ma al-istifhamiyah. Al-istifhamiyah. Hamzanya di situ hamzah wasal. Sehingga tidak dibaca al-istifhamiyah. Salah. Yang benar adalah alis. Masih ingat antum hamzah wasal dan hamzah qata? Tadzakartum? Ini hamzah wasal atau hamzah qata ini? Wasal. Hamzah wasal. Hamzahnya tidak tidak kelihatan kan? Berarti ma alis. Alis tifhamiyah. Ma yang berarti pertanyaan. Ada sekolah tadi an-nafiyah, peniadaan. Kalau ini alis tifhamiyah, apa arti alis tifhamiyah? Pertanyaan. Dan ini yang sudah kita dapatkan sejak di jilid pertama. Contohnya di sini misalnya ma hadza, apa arti ma hadza? Apa ini? Nah, artinya apa sekarang di sini? Istifhamiyah. Mas muka? Siapa namamu? Nah, pertanyaan di sini. Madza taktubu? Apa yang kau tulis? Nah, ma di sini sebagai apa? Istifhamiyah. Istifhamiyah, pertanyaan. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya insyaallah. Dan yang baru saja kita bahas yang nomor tiga, ma apa ini ikhwan? Ma, ma al-mausulah, ma yang berarti alladhi, yang kata sambung. Contohnya tolong dibaca Maulana. Kulu ma ta'kulu. Nah, ini contoh-contohnya sudah kita bahas tadi di latihan keberapa ikhwan? Latihan ke-13 tadi. Nah, teruskan. Sa'ashtari. Sa'ashtari ma turidu. Naam. Teruskan. Lima takuluna ma la taf'alun. Naam. Lima takuluna ma la taf'alun. Ma la taf'alun. Naam. Ini contoh-contoh ma al mausulah. Tadi ana sebutkan ada satu lagi yang sebenarnya sudah kita pelajari tapi tidak disebutkan di sini. Siapa yang masih ingat? Ada penggunaan ma tapi bukan istifhamiyah, bukan al-mausulah, dan bukan juga an-nafiyah. Contoh dalam kalimat ma ajmala al-baita. Ma ajmala al-baita. Apa artinya ma ajmala al-baita? Alangkah indahnya rumah. Rumah ini. Ma apa itu? Nafiyah? Bukan. Ma istifhamiyah ya artinya ajum. Pertanyaan? Bukan. Ma mausulah bukan. Tapi ma li ta'ajjub. Ma li ta'ajjub. Ma ta'ajjubiyah. Ta'ajjubiyah. Nah. Ma yang berarti alangkah. Ada sekretarik? Bala ya. Nah. Maka di sini silakan atau bisa tambahkan. Karena ini sudah kita dapatkan ma yang berarti ta'ajjub. Ya artinya alangkah sebagai bentuk kekaguman. Nah. Dan ada ma-ma yang lainnya sebenarnya yang belum disebutkan di sini. Insya Allah secara bertahap nanti akan disebutkan. Mohon kesabarannya, tidak usah bertanya nanti ma apa saja yang disebutkan, tenang saja. Nanti satu persatu nanti akan kita pelajari. Tidak usah khawatir insya Allah. Cukupkan dengan apa yang sudah kita pelajari dulu. pahami yang sudah kita pelajari, insya Allah sudah cukup untuk melangkah ke pelajaran berikutnya. Nah, kiranya sampai sini dulu ya Abdul Ghaffar. Kita stop dulu sampai latihan keberapa ini? Ke-14. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita habiskan semua latihan yang ada pada Adrasus Sadisah Asar, insya Allah. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita kembalikan ke Abdul Ghaffar. Nah, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian di kesempatan malam hari ini. Dan kita lihat di beberapa pertanyaan yang masuk, nampaknya tidak ada yang bertanya sesuai dari pembahasan kita, Ustaz, hanya bertanya berkenaan dengan buku dan lain sebagainya, dan mungkin kita tutup saja pertemuan kita. Baik. Kalau begitu cukup sampai sini dulu. Insyaallah kita dilanjutkan lagi insyaallah di pertemuan yang berikutnya, latihan-latihan yang masih tersisa. Semoga Allah berikan kemudahan bagi semuanya. Dari saya cukup sekian. Subhanallahi hamdik, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.